Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhalladzina amanu taqullah. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار para ikhwah wattalaba yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di awal malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Pertama adalah untuk menunaikan salat maghrib dengan berjamaah dan kemudian kita rangkai dengan satu majelis yang insyaallah mubarak dalam majelis ilmu. Kemudian apa yang kita lakukan termasuk bagian daripada amal soleh kita yang diterima di sisinya, yang akan termasuk menjadi andil untuk kita bisa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah wa talabah, pada pertemuan yang dulu kita telah menyelesaikan iman kepada Al-Kitab atau iman kepada Al-Qutub. Sekarang kita masuk kepada Al-Asul Rabi, dasar yang keempat. Jadi rukun iman yang kita baca sampai kepada iman kepada Al-Kitab. Sekarang kita masuk kepada iman kepada Ar-Rasul. Kita baca Qala al-Mu'allif al-Syekh Dr. Fauzan Ali Fauzan Hafidhullah Ta'ala Anhu Al-Asul Rabi, dasar yang keempat atau prinsip yang keempat ialah al-iman bir-rusul, beriman kepada para rasul. Al-iman bir-rusul ahadu usulil iman li'anahum al-wasita bainallahi wa baina khalqih fi tablighi risalatihi wa iqamatihi hujjatahu ala khalqihi. Tulang al-iman bir usul ahadu usulil imani li'annahum al-wasitatu bainallahi wa bain khalqihi fi tablighi risalatihi wa iqamatihi hujjatahu ala khalqihi. Jadi wa iqamatihi hujjatahu, hujjah jadi maf'ul, iqamah jadi masdar bisa punya maf'ul. Iman kepada Ar-Rasul. Iman kepada Ar-Rasul adalah merupakan salah satu usulul iman. Salah satu di antara rukun iman yang enam. Jadi iman termasuk usul. Iman kepada Ar-Rasul termasuk usul. Usulul iman. Kenapa demikian? Ya annahum al-wasitah, sebab mereka para rasul adalah al-wasitah yang menjadi perantara bainallahi wa baina khalqih, di antara Allah dan makhluknya. Fi tablighi risalatihi, dalam menyampaikan risalahnya, risalah Allah azza wa jalla, wa iqamatihi hujjatahu, dan untuk menegakkan dan untuk Allah tegakkan hujjahnya, maksudnya ala khalqihi, kepada makhluknya. Jadi beriman kepada Ar-Rasul di sini tidak diberikan definisi, hanya dijelaskan iman kepada Rasul adalah salah satu di antara usul iman. Kalau kita melihat ta'rif dalam usul iman, iman kepada Rasul adalah wa itiqadu ma akhbarallahu bihi anhum fi kitabihi wa akhbara bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi ijmalan wa tafsila. Dalam kitab usul iman dijelaskan iman kepada Rasul adalah i'tiqadu ma akhbarallahu bihi anhum, i'tiqad meyakini ma akhbarallahu kepada apa yang telah Allah khabarkan bihi tentang ma anhum dari mereka para rasul atau melalui mereka para rasul. Jadi terjemah yang lebih simpel, iman kepada Rasul adalah meyakini kepada apa yang telah Allah khabarkan melalui para rasulnya di kitab, di dalam kitabnya, wa akhbara bihi an-nabi, dan yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi, di dalam sunnah beliau, ijmalan wa tafsila, baik secara global atau secara rinci. Ya. Jadi iman kepada Rasul adalah kita wajib meyakini apa yang Allah khabarkan tentang mereka para rasul, baik yang dikhabarkan olehnya di dalam kitabnya atau yang telah dikhabarkan oleh rasulnya di dalam sunnah-sunnahnya, baik ijmalan wa tafsila, imannya dalam bentuk global wa tafsila atau rinci. Ya, ini definisi tentang iman kepada ar-rasul. Kemudian iman kepada Rasul ini adalah merupakan salah satu usulul iman. Itu telah jelas dan kita telah hafal. Cuma di sini dijelaskan kenapa dikatakan termasuk salah satu usul iman. Li'annahum al-wasithah, karena mereka para rasul adalah wasithah. Apa wasithah? Dari kata wasatu. Wasatu tengah-tengah. Wasithah yang tengah-tengah. Coba. Karena mereka adalah al-wasithah, menjadi perantara. Perantara bainallahi wa bainahlaki, di antara Allah dan makhluknya. Jadi para rasul, iman kepada rasul ini merupakan salah satu usul iman, termasuk dasar-dasar iman yang wajib kita yakini kebenarannya, karena mereka para rasul itu adalah wasithah, sebagai perantara antara Allah dan makhluknya. Perantara dalam hal apa? Fi tablighi risalatihi, dalam menyampaikan risalah Allah. Fi qomatihi, dan di dalam Allah menegakkan hujjahnya kepada para makhluknya. Jadi Allah menciptakan manusia ini punya tujuan. Tujuannya adalah agar manusia ini beribadah kepadanya. Agar manusia lurus, benar dalam beribadah kepadanya, maka perlu ada penjelasan yang disebut risalah. Risalah ini adalah bahasa asal risalah apa? Risalah itu ajaran yang dibawa. Rasul itu utusannya, risalah itu yang dibawa dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya, kepada umat manusia. Jadi ar-rasul atau para rasul itu adalah al-wasithah, perantara. Perantara antara Allah dengan makhluk. Perantara antara Allah dan makhluk untuk menyampaikan risalah Allah kepada makhluk ini supaya gugur hujjah dari Allah Subhanahu wa ini apa namanya? Di antara kenapa iman kepada Rasul salah satu usul iman yang teramat penting karena mereka al-wasito. Ya. Al-wasito perantara. Kalau kita lihat dalam keterangan Imam Al-Qayyim, Imam Ibnu Taimiyah dalam al-wasito min al-halq wa min al-khaliq wal halqi. Wasito ada beberapa macam. Perantara adalah ada beberapa macam. Yang pertama adalah yaitu para rasul ini. Bila yang digendaki dengan wasitoh dengan melalui para rasul ini fi jalbil manafi wa dafil madar mislu ayakuna wasitoh fi rizqil ibad wa nafhihim wa nasrihim wahadahum yasalunahu dhalika yarjuna ilaihi fiha fada min azami asyirkil akbar. Kalau yang dimaukan dengan wasitoh dari para rasul itu bahwa kita manusia punya itikad, punya keyakinan dengan melalui para rasul itulah manusia akan bisa mendapatkan manfaat, akan bisa menolak mudarat. Contoh rasul itu adalah perantara rizki kita semuanya umumnya keyakinan. Rasul itu adalah sebagai perantara untuk Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada kita semuanya sehingga kita kemudian meminta-minta kepada beliau atau mereka pada rasul meminta barokah, meminta rizki, meminta selamat dan lain-lain. Kalau yang maksud wasito itu, paham ya? Maka itu merupakan syirik apa? Yang a'zam, a'zamu syirki. Termasuk syirik yang paling agung. Ya. Ya Allah telah kafirkan kaum syirikin karena itu. Di antaranya adalah rasul-rasul dijadikan sebagai wasitoh dalam hal apa? Untuk menarik manfaat, menolak madarat. Contohnya untuk apa? Bisa mendapat rezeki yang banyak melalui para rasul. Untuk mendapat kemenangan dalam perperangan melalui para rasul. Untuk mendapatkan petunjuk, untuk mendapatkan apa namanya kesehatan, untuk mendapatkan kemampuan untuk menolak madarat atau yang lain. Kalau yang diyakini rasul itu sebagai wasitoh yang seperti itu, maka ini adalah syirik akbar. Ya, syirik akbar. Ya. Kemudian apabila yang dimasukkan dengan apabila yang dimaukan dengan wasitoh mereka para rasul itu adalah wasitoh untuk menyampaikan perintah Allah kepada kita kaum muslimin kepada umat manusia untuk menyampaikan perintah Allah fadha haqqun, maka ini adalah perkara yang benar. Untuk menyampaikan apa saja yang Allah memang menghendaki agar umat ini selamat, agar hamba ini selamat, mereka harus mencintai apa yang Allah cintai, ya. Kemudian mencintai kepada apa yang Allah ridhoi, kemudian mereka mencintai kepada apa yang Allah perintahkan, kemudian mereka meninggalkan yang dilarang. Kemudian dan lain-lainnya. Jadi kalau yang dimaukan Rasul itu wasitoh bainallahi wa baina khalqihi dalam hal apa? Dalam hal untuk menyampaikan perintah Allah. Ini yang diperintahkan, ini yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ini yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ini yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang Allah sediakan untuk para walinya, ini adalah merupakan perkara yang Allah sediakan untuk orang-orang yang memusuhi Allah. Untuk orang yang kufur kepada Allah SWT, Rasul itu juga menyampaikan apa yang menjadi hak Allah dalam hal nama-namanya, sifat-sifatnya, dan seterusnya. Kalau yang dimaukan al-wasitoh itu, maka ini adalah perkara yang memang mesti dibutuhkan oleh umat manusia. Ini Rasul. Jadi Rasul ini wasitoh. Perantara antara Allah dengan hambanya dalam hal apa? Dalam hal untuk umat manusia supaya mengenali hak Allah, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, apa yang Allah cintai, apa yang Allah benci, seterusnya. Apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan, apa yang supaya diperintahkan, apa yang supaya dikerjakan, apa yang supaya ditinggalkan, apa saja. Nah, kalau kedudukan Rasul itu adalah, maka ini sudah jelas. Ini adalah mendudukan Rasul sebagai al-wasithah yang hak, yang benar. Ya. Jadi di sini dikatakan li anu al-wasithah, karena mereka Rasul adalah wasithah, perantara. Tapi perantara yang mana? Itu tadi, perantara risalah Allah untuk umat manusia supaya umat tahu hak Allah apa. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, apa yang Allah perintahkan untuk kita kerjakan, apa yang dicintai olehnya, apa yang diridhoi olehnya, begitu seterusnya. Maka ini adalah wasithah yang benar. Mendudukan Rasul sebagai wasithah yang benar. Ya. Ini Ar-Rasul. Maka disitu dijelaskan, fitablihi risalatihi. Dalam menyampaikan risalah Allah SWT, Allah punya risalah untuk hambanya, untuk umat manusia. Jadi risalah ini yang dibawa oleh para Rasul. Rasul itu yang diutus, mursal, Allah itu mursil, yang mengutusnya, Rasul adalah utusannya, risalah yang dibawa olehnya. Risalah yang dibawa olehnya. Jadi untuk menyampaikan risalah Allah SWT, dalam bentuk ajaran Allah untuk hamba-hambanya. Wa iqamati hujjatahu 'ala khalqi, dan untuk supaya Allah bisa menegakkan hujjah kepada mereka, para manusia. Maksudnya apa? Supaya nanti ketika umat manusia meninggal, mereka orang-orangnya pada kufur, tidak mau beribadah kepada Allah SWT, mereka tidak lagi berhujjah. Ya Allah, kami enggak sholat karena dulu enggak ada yang menyampaikan kepada kami. Ada yang menyampaikan, kami enggak tahu. Kalau sholat wajib, maka kami tidak sholat. Dulu tidak ada yang menyampaikan kepada kami tentang ajaran puasa, maka kami tidak pernah berpuasa. Itu seterusnya. Kami dulu enggak tahu, enggak ada yang melarang ini perbuatan yang diharamkan. Zina itu haram, mencuri itu haram. Kami enggak tahu, enggak ada yang menyampaikan. Nah, maka Allah utus para Rasul. Supaya tidak hujah lagi bagi mereka. Tidak ada hujah lagi bagi mereka. Seperti Allah firmankan dalam surah Nisa ayat 165. Rusulan mubasyirina wa mundirin li alla yakunna linnasi 'alaihi hujjatun ba'dar rusul. Ya. Jadi rusulan kepada mereka para rasul kami utus. Rusulan sebagai utusan-utusan Allah. Yang di antara tugas mereka mubasyirin wa mundirin untuk menyampaikan kabar gembira. Untuk berikan tabsyir, kabar gembira. Bahwa yang taat kepada perintah Allah SWT, Allah akan berikan kemuliaan, kenikmatan yang besar di dalam jannah. Wa mundirin, dan juga sebagai pembawa peringatan kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah SWT, akan diancam dengan nar, api neraka. Untuk menyampaikan itu, li'alla yakuna linnas, supaya tidak ada lagi bagi manusia, hujjah 'ala Allah. Tidak ada hujjah lagi, alasan lagi kepada Allah SWT. Jadi alasan hujjahnya sudah apa? Sudah gugur. Sehingga tidak ada lagi yang mau beralasan. Ya. Yang meninggalkan perintah, yang meninggalkan sholat, yang meninggalkan puasa, meninggalkan bermacam kewajiban, atau yang melanggar yang dilarang, sudah tidak lagi ada udzur. Tidak ada lagi ada hujjah. Jadi, kalimat ini, kalimat dari Dr. Fauzan di permulaan ini, di antara cakupannya adalah tadi. Jadi, iman kepada Rasul adalah merupakan salah satu usul iman. Ini jelas. Jadi, iman yang keberapa? Yang keempat. Kenapa dimasukkan kategori usul? Karena mereka para Rasul ada sebuah wasithah. Perantara, dan ini memang kehendak Allah seperti itu. Allah sih bisa saja langsung menyampaikan ajaran kepada manusia, langsung saja bisa. Tapi Allah tidak menghendaki seperti itu. Tapi Allah menghendakinya adalah lewat para rasul. Dan itu juga sebagai ujian bagi umat manusia. siapa yang betul-betul beriman, siapa yang memang durhaka. Ya. Jadi Rasul itu fungsinya sebagai al-wasithah, perannya sebagai al-wasithah, perantara antara Allah dan makhluknya. Perantara untuk menyampaikan risalah Allah kepada makhluk, supaya hujjah Allah Ta'ala tegak kepada mereka, para manusia. Ya. Ini apa namanya, iman kepada Rasul. Kemudian seterusnya. Wal iman bihim, yakni atasdiqu birisalatihim. Wal iqraru binubuwatihim. Wa anahum shadiquna fima ahbaru bihi anillah. Waqad ballahu risalati wa bayyanu lin-nasi ma la yasa ahadan jahluhu. Kemudian wal iman bihim, dan beriman kepada para rasul itu, wal iman bihim, dan beriman kepada mereka para rasul ialah asta atasdiqu bi risalatihim, membenarkan kabar risalah mereka. Jadi kalau kita beriman kepada rasul, telah beriman kepada para rasul, secara khusus beriman kepada Nabiullah Muhammad sebagai Rasulullah, kita wajib mengimani, membenarkan risalah yang dibawa oleh mereka. Risalah kita benarkan, kita terima. Iqrar binubuwwatihim, dan kita telah mengakui akan kenabian mereka, bahwa mereka memang Nabiullah, Rasulullah. Kita baca dulu. Wa annahum shadiquna fi ma akhbaru bih anillah, dan bahwasanya mereka shadiqun adalah orang-orang yang benar. Shadiq, apa shadiq? Orang yang benar, jujur. Fi ma akhbaru bih anillah, tentang apa yang mereka habarkan dari Allah. Jadi yang dihabarkan oleh mereka, khabar-khabar di Allah, semuanya adalah benar. Mereka jujur, mereka benar. Bahwa itu adalah risalah min Allah. Waqad ballahu risalati, dan sungguh mereka telah menyampaikan risalahnya. Ini hum ya, para rasul. Dan sungguh mereka telah menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala, wa bayyanu linasi, dan mereka para rasul itu telah menjelaskan kepada umat manusia, ma la yasa ahadan jahlu, yang tidak ada kelonggaran bagi seorang pun untuk jahil terhadapnya. Jadi tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak mengerti. Ya. Ini termasuk iman yang mana? Seulang. Jadi iman kepada para rasul itu adalah atas tasdiq bi risalatihim, membenarkan risalah mereka. Jadi kita wajib membenarkan risalah mereka, risalah yang dibawa oleh para rasul. Ya. Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, atau yang dibawa oleh nabi-nabi yang lain, semuanya adalah benar. Tapi yang Taurat yang asli. Ya. Bahwa Al-Quran yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW itu adalah mutlak benar. Ya. Kita wajib membenarkan risalah tersebut. Walikrar binubuwwatihim, dan kita juga berikrar mengakui akan kenabian mereka. Musa Nabiullah, Rasulullah, Muhammad ada Nabiullah dan Rasulnya. Kita wajib membenarkannya, mengakuinya. Kemudian kita juga harus meyakini, mengakui bahwa mereka adalah orang yang benar, yang jujur. Di dalam membawa risalah Rasulullah, tidak ada kedustaan yang dibawa oleh mereka. Khabar-khabar yang dibawa oleh mereka adalah benar. Ya. Dan sungguh, kita pun harus meyakini mereka semua telah menyampaikan risalah Allah Rasulullah kepada umat manusia. Tidak hanya menyampaikan saja, tapi kemudian bayyanu, mereka telah menjelaskan kepada umat manusia semuanya. Penjelasan yang layasa ahadan jahluh, yang tidak ada kelonggaran bagi siapapun untuk tidak tahu. Maksudnya apa? Dibalik. Yang seharusnya wajib mengetahuinya. Ini para rasul. Nah, iman seperti ini termasuk iman yang mana ini? Iman yang mujmal. Tadi dalam definisi kan, iman kepada Rasul adalah i'tiqadu ma akhbarallahu bihi anhum fi kitabi wa akhbara bi nabi salam fi sunanihi au fi sunati ijmalan wa tafsila. Jadi iman kepada para rasul adalah meyakini apa yang dihabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Meyakini apa yang telah Allah habarkan dan Rasulnya di dalam kitab Allah dan Rasul, dalam sunnah Rasulnya, ijmalan wa tafsila. Jadi ada kalimat ijmalan wa tafsila. Jadi kalau begitu iman kepada Rasul, ada iman yang mujmal, ada iman yang apa mufassal. Iman yang ijmalan dan iman yang tafsila. Nah, iman yang tadi dijelaskan at-tasdiqu bi risalatihi wa iqrar bi nubuwwatihi wa annahum shadiquna ila akhiriha, berarti ini iman yang masih mujmal. Iman secara global. Jadi kita wajib mengimani, membenarkan semua risalah yang dibawa oleh para rasul. Kita wajib meyakini kenabian mereka. Mengakui kenabian mereka. Dan mereka adalah orang yang benar. Di dalam membawa khabar-khabar diri Allah SWT, tidak ada yang pendusta. Mereka semua telah menyampaikan risalah Allah SWT, tidak ada yang disembunyikan. Dan mereka telah menjelaskan perkara-perkara yang wajib diketahui oleh para manusia. Berarti ini iman mujmalan. Jadi, kalau begitu, ini tidak... Memang tidak ada pemilah-milah, apa tidak ada pemilahan seperti itu. Mungkin kita sedikit tambahkan keterangan. Bahwa iman kepada Rasul ada iman yang mujmal dan ada iman yang mufassal. Iman yang mujmal, contohnya tadi. Ya, tasdik bi rasulatihim wa iqrar bi nubuwwah dan seterusnya. Termasuk iman secara mujmal adalah at-tasdiqul jazim binallaha ta'ala ba'asa fi kulli umatin rasulan yad'uhum ila ibadatillahi wahda la syarikalah. Nulis Arabnya al-iman mujmal, al-iman birasul mujmalan huwa at-tasdiqul jazim bianallaha ta'ala ba'asa fi kulli ummatin rasulan yad'uhum ila ibadatillahi wahda la syarikalah. Wal-kufru bima yu'badu min dunillah. Wal-kufru bima yu'badu min dunillah. Jadi iman secara mujmal. Yang pertama adalah at-tasdiqul jazim. Kita wajib membenarkan dengan sebenar-benarnya bahwa Allah telah mengutus pada setiap umat rasulan, seorang rasul. Yang setiap rasul itu berdakwah, mengajak, menyeru kepada umat ila ibadatillah wahdah, untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Wal kufru yad'um bila ibadillah wal kufri, wal kufri ataf kepada ila ibadatillah wal kufri yad'uhum ila wal kufri bima yu'badu minillah, dan mengajak kepada mereka untuk kufur, mengkufuri kepada apa saja yang disembah selain Allah SWT. Ini masih iman secara global. Jadi iman kepada Rasul secara global diantaranya adalah kita wajib meyakini dengan sebenar-benarnya bahwasanya Allah SWT telah mengutus pada setiap umat rasulan. Yang mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan mengkufuri kepada semua bentuk tauhid. Ya. Yang antara dalilnya apa? Yang sering masyhur. Dalilnya apa? Walaqad An-Nahl ayat 36. Walaqad basna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa istanibud tauhid. Ya. Ini termasuk iman kepada Rasul mujmalan. Dan sungguh kami Allah telah mengutus pada setiap umat rasulan. Ini ubudullah yang masing-masing rasul itu supaya menyerukan kepada umat ubudullah. Kalian beribadalah hanya kepada Allah dan wajtanibut tauhid dan kalian tinggalkanlah at-tauhid. At-tauhid kata Imam Malik kullu ma'ubida min dunillah. Ditambahkan oleh ulama kemudian fawaradin. Tauhid adalah semua apa saja yang diibadai dengan Allah yang ia dalam keadaan ridho. Tauhid. Ini definisi global, simple. Ya. Jadi tugas semua rasul itu. Jadi kita wajib meyakini setiap umat tidak ada yang kosong dari ar-rasul. Jadi masa-masa fatrah. Jadi Allah mengutus kepada setiap umat rasulan serta rasul yang misinya sama, ya, berdakwah kepada tauhid dan untuk meninggalkan syirik. Ini yang pertama. Karena waktu mepet, insyaallah dan ini telah pahamlah. Kemudian terusnya. Wa bi'annahum jami'uhum shadiquna baruna rasyiduna kiramun bararah atqiya'u umana'u hudadun muhtadun. Kemudian termasuk iman kepada rasul secara ijmal, secara mujmal, kita wajib meyakini bi'annahum jami'uhum shadiqun. Bianahum jami'ahum, ya. Jadi taukid. Bedanya taukid dengan yang bukan taukid apa? Dengan adanya taukid, taukid kan cuma menguatkan. Sehingga kalau taukid dihilangkan tidak merubah makna. Ini taukid. Jadi wabianahum shodiqun. Kan udah benar makna seperti itu. Maka jami itu jadi taukid. Ya. Bahwasanya mereka semuanya, semua para rasul itu shodiqun, mereka adalah orang yang jujur, orang-orang yang benar. Ya. Baruna orang-orang yang baik, yang berbuat baik, rasyiduna, mereka adalah orang-orang yang memberikan petunjuk pada umat. Kiramun bararah, mereka adalah orang-orang yang mulia lagi baik. Atqiya, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Umana, mereka adalah orang-orang yang amanah. Ya. Kemudian, bisyahadatun muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang memberikan petunjuk lagi mendapatkan hidayah. Jadi bisa dibaca huddatun, hadatun. Jadi termasuk iman kepada rasul secara global bahwa mereka semua para rasul itu adalah shodiqun. Orang yang jujur, orang yang benar, baruna rasyiduna. Orang yang baik, orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang rasyidun, orang yang memberikan petunjuk kepada umat. Mereka adalah kiramun bararah, adalah makhluk-makhluk yang mulia. Atqiya, orang-orang yang bertakwa. Umana, orang-orang yang amanah. Mereka adalah sebagai pemberi petunjuk dalam bentuk bayan, ya, bukan hidayah. Sebagai pemberi petunjuk kepada umat muhtadun. Lagi pula mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah. Yang terdalilnya apa? Surah Yasin ayat 52. Hada ma wa'ada Rahman wa sadaqal mursalun. Inilah ya Allah janjikan dan benarlah para utusan itu. Ya, para rasul itu adalah orang-orang yang shadiqun. Ya. Ini di antara cara beriman kepada rasul. Jadi ada iman secara mujmal. Kita teruskan. Wa bi annahum kulluhum kanu 'alal haqqil mubin wal hadil mustabin ja'u bil bayinat min rabbihim ila aqwamihim. Kemudian seterusnya termasuk iman secara mujmal kepada para rasul adalah wa bi annahum, dan kita wajib meyakini bahwa mereka para rasul itu kulluhum semuanya kanu alal haqqil mubin, mereka betul-betul berada di atas al-haq yang nyata. Ya. Betul-betul mereka di atas al-haq. Kita wajib membenarkan kepada semua yang dibawa oleh mereka. Yang dibawa oleh mereka tidak ada satu pun yang batil. Ya. Semuanya adalah al-haq. Wal-hadil mustabin. Dan petunjuk yang jelas. Ja'u bil bayinat, mereka datang dengan membawa bayinat, berbagai macam bayinah, penjelasan mir rabbihim, dari Rabb mereka, ila aqwamihim, untuk disampaikan kepada kaumnya. Ya. Jadi, termasuk iman kepada rasul secara global, jadi semua para rasul tidak hanya kepada Nabi Muhammad saja, tapi semua para rasul, mereka semuanya di atas al-haq. Mereka semuanya di atas hidayah, apa di atas hidayah, di atas petunjuk. Mereka datang membawa bayinat dari Allah Azza wa Jalla untuk disampaikan kepada umat manusia. Ya. Jadi kalau demikian, semua rasul telah menyampaikan risalah kepada umat manusia. Semua rasul telah menjelaskan apa yang menjadi perintah Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Tidak ada yang disembunyikan. Semuanya telah dijelaskan semuanya. Ya. Dalilnya di antaranya adalah surat Al-A'raf ayat 43 bahwa yang dibawa oleh mereka para rasul adalah betul-betul al-haq, tidak ada keraguan. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi. Al-A'raf ayat 44. Sungguh telah datang rasul-rasul Rabb kita semuanya bil haqqi, dengan membawa al-haq. Dengan membawa al-haq. Al-A'raf ayat 43 insyaAllah. Ya. Kemudian dalam surat hadith ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyaquma an-nas bil qisti. Ini di antara ayat yang sebagai dalil bahwa rasul telah menjelaskan kepada umat apa-apa yang telah Allah jelaskan kepadanya untuk disampaikan kepada umat manusia. Allah telah berfirman, laqad arsalna rusulana, sungguh kami Allah telah mengutus utusan-utusan kami, kata Allah, bil bayinat, dengan membawa bayinat, penjelasan, berbagai macam penjelasan dalam bentuk jamak. Wa anzalna ma'ahum kitab, dan kami telah turunkan bersama mereka Alkitab, wal mizan, dan juga mizan, timbangan, liyakuman nas bil qis, untuk supaya menegakkan keadilan di tengah-tengah umat manusia. Ini di antara iman kepada rasul secara mujmal. Satu lagi, karena waktu sudah isya. Termasuk iman kepada rasul secara mujmal adalah wa bi anna asla da'watihim wahidah wa ya da'wah ila tauhidillahi wa ma syara'ihum fa mukhtalifah. Yang keberapa? Yang keempat apa keberapa? Wa bi anna asla da'watihim, dan bahwasanya asal dakwah mereka, asal ini maksudnya apa? Asal usul dasar yang menjadi pokok dakwah mereka adalah wahidah. Satu. Satu. Apa itu? Wa ya dakwah ila tauhidillah, yaitu dakwah kepada tauhid. Jadi tugas para rasul semuanya punya satu misi yang amat asasi, yang amat dasar, yang amat pokok, yang tidak boleh tidak harus ditegakkan. Yang mana kalau manusia telah mampu mewujudkan, memenuhi dakwah ini, selamatlah. Tetapi bila manusia menolak dakwah ini, maka celakalah. Yaitu dakwah kepada tauhid, dakwah kepada tauhidillah. Ya, seperti yang tadi dalam surat An-Nahl ayat 36. Ya. Adapun syariat mereka ini bisa mukhtalifah, bisa bermacam-macam, berbeda-beda. Di antara ayat yang jadi dalil di samping ayat yang tadi juga bisa surat An-Nahl yang 36 ya. Kemudian bisa juga surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi anna la ilaha illa ana fa'budun. Ya. Wa ma arsalna min qablika, dan kami tidaklah mengutus sebelum kau Muhammad min rasulin, minnya min sayyidah. Min sayyidah. Jadi rasul itu jadi maf'ul. Cuma didahului huruf jar. Huruf jarnya huruf jar sayyidah. Ya. Nah, secara bacaan berpengaruh. Tapi secara makna hanya menambahkan taukid. Jadi tidaklah kami utus sebelum ke Muhammad min rasulin, seorang rasul pun. Jadi seperti itu. Illa nuhilai, melainkan telah kami wahyukan kepadanya, kepada rasul yang kami utus itu tadi, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tiada ilah yang hak, tidak ada sembah yang hak illa ana, melainkan saya Allah. Fa'budun, maka kalian sembahlah kepadaku. Maka fa'buduni dalam ayat ini diartikan dengan apa? Wahiduni. Maka kalian bertauhidlah kepadaku. Maka kalian beribadahlah hanya kepadaku. Ya. Ini tugas semua rasul. Allah menyatakan bahwa tidak kami utus umat apa rasul sebelum kau ya Muhammad illa nuhi, melainkan diwahyukan kepadanya. Apa yang diwahyukan kepada setiap rasul tadi? La ilaha illa ana fa'budun. Sama misinya adalah tauhidullah. Tugasnya untuk menegakkan tauhid. Ini hal yang paling asasi. Adapun soal syariat bisa berbeda-beda. Karenanya Allah telah menyatakan dalam surah Maidah ayat 48, likullin jalna minkum syi'atan wa min haja. Jadi masing-masing kami jadikan dari kalian para rasul tadi syariat dan jalan. Ibadah, maksudnya cara ibadah yang berbeda-beda. Jadi, tentang tugas asasnya sama, ialah menegakkan tauhid. Adapun terkait dengan cara-cara ibadahnya bagaimana, ini masing-masing punya syariat, punya aturan masing-masing. Ini mungkin yang kita bisa sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Masih ada beberapa poin. Kalau kita tambahkan dengan iman yang mufassal, maka cukup banyak. Tapi cukuplah itu yang kita sampaikan sementara. Karena juga rasanya capek dari pagi. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.